kita bercinta. Denai bercanda bulan kasihan tak tampak lain baru polai dia baru no tidur denai bercanda bulan kasihan tak tampak lain baru polai dia baru no tidur ko nyampang bunga bapa kangen di pati urang indah dan saat sadir kapake diri untuk andi badai sayang kadi nede kadu indah kailang kebuah mimpi di malam langang dia dalam rahsia bando mendeta punyo dene jo mande di balu seso konyong pasti ke umwa mande kasia badan kebagan puan darah nan baru setampu pinang umwa nan baru setahun jagoan dene nan surang tongga babelian si upia iyo si buyong iyo si bunsu sawah denak di sawah urang sedang manike bakato ikan di dalam air kok dape umpan nan sasuai carai jolunau indak ba'ah emak biabaranang di minyak angin. Anak urang di kubang putih membawa cerek kopi talai dari dangau pai kasawa di sawah urang sedang manike bakato ikan di dalam air kok dape umpat carai jolunau indah ba'a biya baranang di minyak angin jempola cali awan barara awan barara di hari sanjo lambau larui karantian takkan nama soda salai pandai urang gubalo kambing harimau bisa sakandang anak urang si kubang putih baik kadangan di hari sanjo sama sobor di luar jodoh sajo. Tapi kini samo-samo menyatukan cinta. Rasa kababali kemasona Monday.

telah diuraikan kasih nan sabananyo. Rasa nda percaya dia menerimo cinta nan suci mana adi. Adik nudai baumbul sajo dinai juga lamani cintonyo adik kau ralai tarumu badan dinai kini ko cintonyo. Diuraikan kasih nan sabananyo rasa nda percaya dia menerimo cinta nan suci manga adi dia nodai Oh, maaf dan pilih.